Jelas teman sekalian. Imsak yang dimaksud di situ betul dianjurkan 50 ayat sebelum azan fajar itu kita berhenti dari sahur. Untuk apa? Supaya kita sikat gigi, supaya kita begitu datang ke masjid sudah bersih, sudah ada waktu sholat qobliyah subuh dan seterusnya sehingga sudah bersiap-siap. Karena itu yang dimaksud dengan imsak itu adalah sebelum azan fajar 50 ayat. Sebanyak membaca 50 ayat. Nah, itu adalah paling sekalian yang disebut dengan al-imsak. Nah, oleh karena itu, tentang masalah shaum ini adalah harus kita ketahui bahwa waktunya jelas. Yang harus ditahan adalah jelas. Siapa yang melakukannya juga jelas. Kapan awal dan akhirnya jelas. Lalu yang terakhirnya adalah ghurub asy-syams. Ghurub asy-syams itu adalah terbenam matahari. Terbenam matahari apabila sudah terjadi maka seorang yang shaum membatalkan shaumnya. Dilakukan dengan satu adalah rutab. Kalau antum punya rutab maka itu sunnah. Rutab itu adalah fase kedua dalam kurma. Pertama adalah balah, kedua adalah rutab, ketiga adalah tamar. Tamar itulah kurma. Kurma yang kita makan itulah sudah fase matang. Ada fase setengah matang namanya rutab, ada fase mentah namanya balah. Nah, yang dianjurkan adalah rutab ini. Kalau tidak ada, maka apa saja yang berasa manis. Bisa mungkin buah-buahan, bisa mungkin kolok, bisa apa saja, yang penting yang manis. Kalau itu juga tidak ada, maka sebagaimana kata Rasul, hasawatin min ma'in, beberapa teguk air, yang penting batal. Kalau tidak ada sama sekali, ya sudah, antum sudah batal dengan sendirinya, karena saum itu batasannya sampai dengan terbenam matahari. Kenapa antum tidak makan? Karena tidak ada makanan dan minuman. Tapi kalau ada makanan dan minuman, maka pilih rutab atau kemudian manis atau kemudian seteguk air. Tapi kalau tidak ada, antum sudah otomatis batal karena masa saum sudah berakhir. Dan wisal menyambung saum sampai dengan malam atau besok pagi lagi adalah hukumnya haramun, tidak boleh dan dilarang. Jelas. Jadi itu yang disebut dengan saum. Tetapi saum yang seperti itu adalah saum yang semua orang bisa melakukannya. Jangankan seperti antum dewasa, anak kecil, anak SD saja bisa melakukan saum seperti tadi. Karena itulah standar minimalnya. Kalau antum saumnya hanya sekedar menahan diri dari makan, dari minum, daripada jima, ya kan? Maka anak SD pun bisa melakukan itu. Jadi antum mau enggak kualitas saum antum sama dengan kualitas SD? Kalau antum tidak ingin, maka harus naik ke taraf berikutnya. Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikan saum itu dalam 3 level, berbentuk kerucut. Level yang umum adalah level yang tadi, namanya disebut saumul umum. Saum al-umum, saum umumnya orang, umumnya manusia, semua orang bisa melakukannya. Yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hanya melakukan seperti itu tanpa dibarengi niat, maka itu adalah termasuk tidak termasuk ibadah. Karena kita ketahui innamal a'malu binniyat. Amalan itu disebut beribadah jika dia bedakan dengan niat. Dan niat untuk bulan Ramadan wajib setiap malam. Jelas? Wajib setiap malam. Dan wajib setiap malam itu adalah dengan antara lain as-sahur. Dan bukan dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak ada. Tidak dengan seperti itu, ya. Jadi saum Ramadan itu antum bangun malam dan makan sahur itu sudah bermakna menyengaja bahwa antum akan saum di esok hari. Kalau enggak mau ngapain? Betul tidak? Oleh karena itu plus tambahkan sengaja dalam hati bahwa saya niat saum besok hari. Cukup dalam hati karena tidak ada sunnah melafazkan bahwa dia adalah saum. Jelas? Jadi niat saum ini pembeda antara saum bermakna ibadah atau saum bermakna kesehatan. Orang yang mau dioperasi kan harus puasa juga. Tetapi dia bukan ibadah. Dia adalah kesehatan. Tetapi saum pada bulan Ramadan adalah ibadah, oleh karena itu harus disengaja. Bahkan ada hadisnya, man lam yubayyitis siyama minal laini fala siyama lahu, Barang siapa yang tidak bermalam pada malam harinya dengan meniatkan untuk saum di esok hari, maka dia tidak dianggap saum. Oleh karena itu harus berniat setiap malam. Walaupun mazhab Hanafi cukup satu kali di awal Ramadan. Jadi apabila masuk terbenam matahari, masuk di bulan Ramadan malam pertama, dia berniat, saya berniat saum Ramadan satu bulan penuh di bulan Ramadan ini. Sudah, tidak perlu harian lagi. Tetapi cukup satu bulat, satu paket saum Ramadan satu bulan begitu. Tetapi dengan hadis tadi lebih detail bahwa setiap hari kita harus berniat. Nah, para yang sekalian, jadi itu yang harus kita ketahui. Saum dalam fase yang pertama ini adalah semua orang bisa melakukannya. Kata orang tua, nak kamu saum. Kalau saum sampai zuhur hadiahnya ini, saum sampai asar hadiahnya ini, saum sampai maghrib hadiahnya ini, saum setengah bulan hadiahnya ini, saum utuh satu bulan hadiahnya ini. Betul tidak? Semua orang bisa melakukannya. Tapi saum yang kedua adalah belum tentu bisa melakukannya, yaitu namanya saum al-khusus. Saum al-khusus. Apa yang disebut saum al-khusus? Saum al-khusus kata Al-Imam Al-Ghazali adalah saum yang bukan saja menahan makan dan minum, tetapi juga adalah menahan diri dari maksiat, dari dusta, dari berbuat kefasikan, dari perkara yang sia-sia, dari perbuatan kejahilan, semua itu adalah harus ditahan oleh kita. Kalau kita bisa melakukannya, berarti kita saum untuk kualitas dua. Berarti KW dua, betul tidak? Kualitas dua. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan berdusta, berkata palsu pada bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh dari orang itu dari sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum. Jelas. Orang kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi ngomongnya dusta, kata Rasul tidak butuh Allah dengan perkara seperti itu. Berarti naik ke tingkat kedua. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang saum itu adalah lam yarfus walam yafsuk walam yajhal, tidak melakukan perkara yang yarfus, rafas, perkara yang sia-sia, yafsuk, perkara yang fusuk, maksiat, atau yajhal, perkara yang merupakan bentuk kebodohan dari seseorang. Orang yang saum untuk level 2 ini adalah harus menjaga diri, jangan sampai kita terjelembab dalam berbuat maksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini adalah yang harus kita kendalikan. Kemudian yang ketiga, nah level 3 ini berarti level 1 maksudnya. Kriteria ketiga ini adalah level 1, kualitas 1 nih. Padahal sekali, apa level 1 itu? Level 1 itu namanya oleh Imam Al-Ghazali disebutnya saum khusus al-khusus. Saum khas yang khas gitu. Saum yang lebih khusus lagi. Kata beliau, saum yang lebih khusus lagi itu maksudnya adalah saum seseorang dari pikiran dan hati yang berinspirasi untuk berbuat maksiat. Kalau kedua mengerjakan, kalau yang level 1 ini berpikir pun tidak. Nah, ini yang paling termasuk lebih sulit. Jangan sampai pada kita yang melakukan saum pada bulan Ramadan besok terlintas berpikir jorok, berpikir aniaya, berpikir menzalimi orang, berpikir jahat. Padahal sekalian, hindarkan perkara semua itu. Jika kita bisa melakukan itu, bagi kita adalah saum dalam kualitas nomor 1. Nah, tentu tidak mudah dan sekalian. Oleh karena itu, manajelah diri kita agar kita ini adalah termasuk orang yang bisa saum dengan sebenarnya. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah yang disebut dengan saum. Kedua, pindah tadi adalah masih dalam pengertian. Sekarang yang kedua adalah saum yang kita akan lakukan ini adalah disebutnya saum Ramadan. Saum yang akan kita lakukan ini adalah saum Ramadan. Ramadan itu bulan. Dan karena bulan, maka diketahui awalnya dengan bulan, diketahui akhirnya juga dengan bulan. Ramadan, para sekalian, di Jazirah Arab itu biasanya apabila masuk bulan Ramadan itu panasnya terik. Seperti sekarang katanya beritanya 50 derajat Celcius, tidak kurang. Di kita berapa? Paling 35, ya tidak? Kalau mendung redup seperti ini sejuk nih, mungkin 27-28, betul tidak? Tapi para sekalian di sana 50 derajat Celcius. Nah, Ramadan itu adalah berasal dari dua kata, dua pengertian. Pertama adalah Ramadan bermakna Ramdha. Ramdha itu adalah batu atau tanah yang tertimpa oleh terik panas matahari. Itu mungkin di jalan gitu kan, atau aspal, atau kalau sedang terik panas matahari, antum copot alas kaki antum lalu menapakkan kaki di tanah itu, apa rasanya? Panas atau dingin atau sejuk? Panas kan? Nah, batu yang terkena terik panas matahari itu disebut ramdha. Kedua adalah Ramadan itu bermakna menghunuskan. Menghunuskan. Para jemaah sekalian, orang jahiliyah dulu apabila masuk bulan Ramadan, mereka gencatan senjata dari konflik antar kabilah. Kata mereka, sekarang bukan zamannya perang, sekarang kita asah saja deh pedang-pedang kita. Menghunuskan pedang. Para ulama ada yang bertaklil. Ta'lil, bukan tahlil ya. Ta'lil, bahwa kenapa Ramadan dikaitkan dengan panas? Karena para sekalian, dengan Ramadan manusia muslim itu disuruh saum, disuruh qiyam, disuruh baca Quran, disuruh ini, disuruh itu. Semuanya ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga diharapkan sepertinya perkara-perkara itu akan mampu membakar dosa dan noda yang ada pada diri orang itu. Sehingga selesai bulan Ramadan orang itu bersih daripada dosa dan kesalahan. Begitu kata para ulama. Ya, besi kalau ingin menjadi bersih kan dibakar dulu sehingga dia adalah bersih dari karatnya dan seterusnya. Berikutnya juga adalah kenapa dihunuskan pedang itu, karena kalau pedang itu hunus maka gampang untuk menebas lehernya. Begitu juga kalau kaum muslimin saum dengan benar maka mereka akan menjadi orang yang berhati tajam, akan menjadi orang yang berpikiran tajam, tidak tumpul. Artinya adalah peka untuk mudah diajari, mudah dinasehati, mudah diwarnai, mudah dibentuk sesuai dengan syariat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau begitu selesai bulan Ramadan masih belepotan dosa, masih susah diingatkan dan dinasehati dan diajari, maka berarti Ramadan belum lewat pada orang itu. Artinya adalah Ramadan itu tidak lewat orang itu, lewatnya orang lain. Dan karena itu maka para jemaah sekalian, mari kita coba buat pada diri kita checklist. Makna yang tadi saya katakan itu adalah coba di checklist seberapa persen kenaikan kualitas diri kita ini. Apakah selesai daripada sekarang, tentu bulan belum bulan Ramadan, masih bulan Syaban. Tetapi apabila masuk start bulan Ramadan, setiap kita hendaknya mempunyai targetan. Apa yang harus kita bisa capai agar dosa kita dan noda kita dan kesalahan kita terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar hati kita, pikiran kita menjadi tajam, mudah dibentuk, mudah diwarnai, mudah dididik, mudah dinasehati, sehingga selalu berada berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini adalah perlu digarisbawahi sehingga saum Ramadan besok yang akan kita alami itu adalah berhasil pada diri kita. Nah, para sekalian, ada 5 esensi Ramadan yang harusnya kita bisa capai pada bulan besok. Mari kita camkan baik-baik dan mari kita didik diri kita masing-masing dengan saum. Terdapat perkara apa dalam saum ini yang harus kita bentuk dalam diri kita? Para jemaah sekalian, salat itu punya tujuan. Allah berfirman, "Aqimis salata li dzikri." Tegakkan salat agar kamu bisa mengingat aku, untuk mengingat aku Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Berarti salat bisa mengakibatkan seseorang hamba ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sholat tetapi tidak ingat pada Allah, berarti sholatnya mandul, betul tidak? Karena tidak mencapai tujuan. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila ternyata perbuatan keji dan mungkarnya tetap merajalela dan bahkan tumbuh semarak, berarti orang itu imma tidak sholat, wa imma sholatnya mandul. Jelas tidak? Begitu juga tentang saum yang sekarang. Saum kita yang akan kita lakukan ini, mari kita hisab, kita checklist dari 5 perkara. Satu, sesungguhnya saum itu adalah membentuk karakter setiap diri kita agar kita senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi saum kita ini adalah sebenarnya ingin agar setiap hamba Allah SWT, umat Muhammad Rasulullah SAW itu terbiasa, tumbuh, subur, kokoh, kuat dalam diri orang itu ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT. Bukankah saum adalah perintah Allah? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam bunyal islamu ala khamsin, menunjukkan bahwa saum itu adalah perintah Allah. Saum bulan Ramadan itu perintah Allah. Ketika kita kerjakan, berarti kita setiap hari, besok saum, lusa saum, lusa lagi saum, lusa lagi saum, betul tidak? Setiap hari kita tunduk patuh dan selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ini adalah nomor yang pertama. Apakah yang sudah setiap hari saum, saum, saum, saum, saum, saum begitu itu membuat kita terbiasa taat dan patuh enggak pada syariat Allah di malah dalam masalah-masalah yang lain? Ini adalah karakter yang dibentuk semestinya. Oleh karena itu, orang yang saum mestinya mudah untuk diajak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu saum tapi ternyata diajak taat susah, dinasihati susah, berarti dia adalah belum terbiasa. Berarti saumnya tidak cukup sebulan, betul tidak? Harusnya diperbanyak begitu supaya orang itu refleks, betul tidak? Nah, perjalanan sekarang ini adalah yang pertama. Jadi dengan saum ada satu yang harus kita ingat, antara lain adalah bahwa agar kita selalu tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dua, saum mengajarkan kita agar kita bisa memanage diri. Ini yang kedua. Paling sekalian, makanan kita tahu halal, minuman juga halal. Bagi yang punya istri, laki-laki punya istri, istrinya halal. Bagi akhwat yang punya suami, suaminya halal, betul tidak? Tetapi kata Allah, kemauanmu, keinginanmu, kehendakmu, hasratmu itu, berhentikan dulu, ini bukan waktunya. Jelas? Sehingga dikekang, sehingga ditahan, sehingga dimanage, diatur. Bagaimana caranya agar kemauan manusia itu tidak selalu dituruti, tetapi harus selalu ada pembatasnya, ada aturannya, ada kaidahnya, ada instrukturnya. Kata Allah, kerjakan, kerjakan. Kata Allah, jangan kerjakan, jangan kerjakan. Semua itu adalah penuh dengan pengendalian diri. Dan itu ternyata dilatih oleh saum selama satu bulan. Jadi, semestinya orang yang selesai daripada bulan Ramadan, mestinya dia terbiasa bahwa ini boleh, maka kerjakan. Ini tidak boleh, berhenti. Jangan dikerjakan, karena saya sudah terbiasa. Untuk, walau jangankan yang tidak boleh, yang boleh pun, kalau kata Allah, jangan, jangan. Betul tidak? Ini adalah karakter sebetulnya yang dibentuk oleh saum. Oleh karena jika ini adalah belum nempel pada diri kita, berarti kita belum terbentuk oleh pendidikan saum. Oleh karena itu, saum, ingat, adalah pada yang sekalian mendidik kita agar kita terbiasa untuk bisa mengendalikan dan bisa memanage hawa nafsu, kemauan, kehendak, hasrat yang ada pada diri kita. Kalau kita bisa mengendalikan itu, berarti kita adalah telah memfungsikan saum pada diri kita. Tiga, saum telah juga memberi peluang sehat pada tubuh kita. Dengan saum kita dibuat untuk sehat tubuh kita, karena ada waktu istirahat. Setiap hari kan kita makan 3 kali, bahkan ada makan 10 kali. Ada orang yang makan hidupnya itu ngunyah terus. Pernah sekalian? Ada orang yang hidupnya itu ngunyah terus. Dia tidak rela untuk mulutnya tidak ngunyah. Makan pagi, siang, sore. Snack di antara makan, betul tidak? Di antara snack itu juga ngemut permen. Jadi kan ngunyah terus, betul tidak? Ngunyah terus. Padahal sekalian, sekarang dengan saum libur. Dari mulai terbit fajar shodik sampai dengan terbenam matahari, tidak makan dan tidak minum. Berarti kan ada libur tuh, betul tidak? Dibuat libur, istirahat dong, betul tidak? Jangan terus diporsir gitu kan. tapi dibuat sehat. Dan orang apabila ada unsur libur, ada unsur semua itu istirahat dan seterusnya, maka dia akan menjadi tubuh seimbang dan akhirnya adalah menjadi sehat insyaallah ta'ala. Dan yang membahas tentang masalah saum dan sehat adalah para dokter, dan karena itu ada palsu hadisnya mengatakan bahwa sumu tasihhu, saumlah kalian niscaya kalian akan sehat. Tetapi itu bukan hadis rasul, dia adalah palsu. Seorang dokter bernama Kaldah itu mengatakan bahwa sumu tasihhu, jadi bukan rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan saum kita akan sehat, bukan saja sehat fisik tetapi juga sehat ruh, sehat gairahnya, dan sehat hati dan jiwanya insyaallah ta'ala. Berikutnya adalah saum kita ini mendidik intibat. Intibat, apa intibat itu? Disiplin. Dan ini adalah yang belum ada di tengah-tengah kaum muslimin. Intibat disiplin itu tidak ada. Bayangkan, kata Rasul, apabila sudah terbit fajar shadiq, berhenti, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Siap, betul tidak? Apabila sudah terbenam matahari, harus berbuka, siap, semua kita pada makan, betul tidak? Apabila kata Allah, kata Rasulnya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, siap, semuanya adalah berada keadaan sesuai dengan aturan. Yang sekalian, ini harus juga diterapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus dalam hidup ini punya aturan, dan aturan itu harus ditepati, dan penepatan terhadap aturan itu kemudian disebut dengan disiplin. Nah, para yang sekalian, kaum muslimin belum disiplin dalam banyak hal, belum disiplin. Disiplinnya itu adalah baru dengan motivasi ekstern, bukan motivasi intern. Motivasi ekstern itu adalah kalau terlambat maka kena denda, satu kali keterlambatan 50.000. Wah, daripada 50.000 datang buru-buru, betul tidak? Jadi karena unsur luar, bukan berasal dari bahwa disiplin adalah merupakan karakter. Dalam beberapa bangsa disiplin itu sudah merupakan karakter, sehingga sudah menjadi budaya. Di tengah-tengah kita disiplin belum menjadi budaya. Kalau kita mau jam berapa, mesti mundur jam berapa, betul tidak? Dan ini adalah sudah biasa. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, mari kita berlatih bahwa di dalam Islam semuanya penuh mengajarkan disiplin. Bukan saja saum, sholat juga disiplin, betul tidak? Kata Rasulullah SAW, "Idza innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu." Betul tidak? "Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza shallu jalisan fasallu julusan." Imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika imam rukuk, rukuklah kalian. Jika imam sujud, sujudlah kalian. Jika imam salat dalam keadaan berdiri, berdirilah kalian. Jika imam salat dalam keadaan duduk, duduklah kalian. Disiplin. Waktu masuk sholat kapan? Waktu berakhir sholat kapan? Betul tidak? Semua ajaran syariat Islam itu penuh dengan disiplin. Karena itu ada peribahasa al-waktu kasayif in lam taqta'hu qata'ak. Jika orang itu adalah tidak berdisiplin, maka kata para ulama, kata peribahasa bahwa waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak kamu potong, maka dia yang akan memotongmu. Nah, perjelaskan ini adalah yang keempat. Kelima dan terakhir adalah saum mendidik kita untuk mempunyai prinsip disebut dengan muwasat. Apa muwasat itu? Solidaritas.